Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita melanjutkan pelajaran tafsir muyassar, kita berwasiat di zaman yang penuh dengan fitnah, ujian dan cobaan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih jelek, lebih buruk dari zaman tersebut. Banyak-banyak berdoa untuk kebaikan kita masing-masing, keluarga kita dan anak keturunan kita. Demikian pula berdoa untuk kebaikan para pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin. Demikian juga mendoakan keselamatan bagi umat Islam secara umum yang ada di berbagai penjuru dunia. Kita telah mendengar musibah malapetaka yang menimpa saudara kita di Myanmar, yang mana hakikatnya peristiwa itu bukan setahun dua tahun ini, namun sudah puluhan tahun. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bagaimana menyikapi musibah yang menimpa kaum muslimin di Myanmar, Burma. Beliau mewasiatkan, menasihatkan dan membimbing kita untuk banyak berdoa, bukan hanya khusus pada mereka namun seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Kita juga mungkin mendengar atau melihat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Suriah. Bagaimana kaum muslimin di pantai dibunuh oleh rezim Bashar Assad yang meminta bantuan ke negeri Syiah Rafidhah. Demikian juga dibantu oleh kaum komunis untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, kalau hal demikian menimpa saudara-saudara kita di sana, itu juga kalau kita merasa aman di sini, tidak ada kemungkinan suatu saat hal yang serupa na'udzubillah min dzalik menimpa kita atau anak keturunan kita. Di mana kaum Syiah Iran sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Ini satu langkah dari sekian banyak langkah berupaya untuk memasukkan pemahaman, pemikiran dan makar-makar Syiah Rafidhah yang kita ketahui bersama mereka telah memiliki negara Iran. Dan kita saksikan pembantaian kaum muslimin di sana, ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang tidak mengikuti jalan mereka, tidak mengikuti agama Syiah, maka ancaman yang sangat berbahaya bagi kita semuanya, kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin yang di Indonesia secara umum yang tidak mengikuti pemahaman Syiah. Ya, setelah berhasilnya mereka melakukan revolusi Iran tahun 1979 dengan mengatasnamakan Wilayatul Faqih, mereka sambil menunggu datangnya Imam Mahdi menurut versi mereka. Maka dengan prinsip ini, negara-negara yang ada di dunia harus berada di bawah kekuasaan Iran, tunduk kepadanya. Lihat apa yang terjadi di Yaman. Nah, setelah terjadi pergantian presiden, kemudian diangkat presiden baru, terjadi apa yang terjadi, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Jadikan sebagai jembatan untuk menyerang negeri Saudiyah. Hampir-hampir Yaman dikuasai oleh kaum Syiah. Yang dulu kalau kita melihat kaum Syiah di Yaman itu sangat sedikit. Bisa dibilang mungkin 3% dari Saudah. 3% dari provinsi ada di situ. Belum dibandingkan dengan Yaman secara keseluruhan. Namun karena kecil dibiarkan berkembang, punya kekuatan. Antum melihat bagaimana hampir-hampir negeri Yaman dikuasai oleh mereka. Sekarang masih terus terjadi pertempuran antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibantu oleh pasukan koalisi untuk menyerang mereka. Dan belum lama kita mendengar bagaimana upaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau dulu ada pasukan gajah, pasukan fil, ya, yang dari Yaman, Malik al-Yaman, Raja Yaman ingin membuat tandingan untuk memalingkan manusia dari Ka'bah yang ada di Makkah. Maka membuat Ka'bah di membuat bangunan mirip dengan Ka'bah agar manusia tidak berhaji ke Makkah. Nah, kemudian disebutkan dalam tarikh, salah seorang dari penduduk Arab murka mendengar demikian, maka datang ke sana, kemudian melumuri temboknya dengan kotoran. Akhirnya Raja Yaman marah, kemudian minta bantuan ke Raja Habasyah. Diutus, dikirimlah gajah. Kita mendengar sendiri sehingga dari situ Allah abadikan surat Al-Fil. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Di tengah-tengah perjalanan gajah tersebut berhenti, tidak mau diarahkan ke Mekah. Nah, kalau diarahkan ke Yaman mau balik, tempatnya mughammas. Mereka tetap bersikukuh untuk masuk, untuk menyerang Ka'bah, namun dengan pertolongan Allah, Allah kirim sekumpulan burung membawa batu kecil yang panas sehingga menimpa kepala mereka, kemudian keluar dari dubur-dubur mereka. Belum lama ini kaum Syiah Rafidah di Yaman meluncurkan rudal untuk menghancurkan Ka'bah. Yang menjadi sasaran targetnya adalah menghancurkan Ka'bah. Namun dengan pertolongan Allah, ya, bisa dihancurkan rudal tersebut. Demikian pula negeri-negeri yang lainnya. Mereka senantiasa musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Syiah Rafidhah yang ujungnya itu bersumber dari agama Yahudi, atau bangsa Yahudi sendiri, ataupun Nasrani, ataupun kaum musyrikin secara umum. Mereka senantiasa berupaya untuk menghancurkan Islam. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Terus-menerus berupaya untuk menghancurkan Islam, minimal untuk melemahkan kaum muslimin. Ya, maka barakallahu fikum, banyak-banyak berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan anak keturunan kita. Enggak tahu sekian puluh tahun lagi apa yang terjadi di negeri ini. Ya, banyak berdoa dan berusaha meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, semangat dalam talabul ilm, mengamalkan ilmu dengan iman dan takwa, dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kecuali doa. Allah yang memiliki kita dan mereka, Allah pula yang akan mengatur semuanya. Barakallahu fikum. Ujian demi ujian menimpa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Baik, kita lanjutkan pelajaran At-Tafsir Al-Muyassar pada surat Al-Baqarah ayat ke-221. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh seorang wanita mukminah yang beriman, memeluk agama Islam, itu lebih baik daripada seorang musyrikah, orang musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun musyrikah itu menakjubkan kalian rupanya, kekayaannya, nasabnya dan semisalnya, takjub, disenangi. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, jangan pula kalian menikahkan putri-putri kalian atau ya mahram kalian, jangan menikahkan wanita-wanita kalian dengan musyrikin, kaum musyrikin, sampai kaum musyrikin itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya, budak. Tadi wala amatun, budak, wanita. Sekarang wala 'abdun mu'minun, sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada musyrik, walaupun musyrik itu menakjubkan kalian, ganteng, tampan, gagah, kaya dan semisalnya. Ulaika yad'una ilan nar, mereka kaum musyrikat dan musyrikin mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih, Allah mengajak kalian menuju surga dan ampunan, bi'idznihi, dengan izin dari Allah. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, semoga mereka menjadi ingat, sadar. قال المفسر رحمه الله تعالى wala tatazawwaju ayyuhal muslimuna al musyrikati abidatil awthani, janganlah kalian wahai kaum muslimin menikahi orang-orang musyrik, wanita-wanita musyrikah, para penyembah berhala. Ayat ini mengandung keumuman keumuman larangan untuk menikahi kaum musyrikat secara umum. Kemudian ayat ini dikhususkan oleh ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Apa itu kekhususannya? Diperkecualikan ya musyrikat itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum wa ta'amukum halalun lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita untuk menikahi kaum mukminat muslimat dan wal muhsanat, para wanita yang suci, wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahli kitab. Dengan syarat apa? Wal muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Ini syarat utama. Kalau tidak muhsanah, yani bukan muhsanat, tidak menjaga dirinya, bukan afifat, maka tidak boleh untuk dinikahi dengan memberikan mahar kepada mereka. Ini terkait dengan ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Bersifat umum Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya tidak boleh dinikahi kecuali ya ahli kitab, wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Qala hatta yadkhulna fil Islam. Janganlah kalian wahai kaum muslimin menikahi orang-orang musyrik, musyrikah, wanita-wanita musyrikah, para penyembah berhala, sampai mereka masuk Islam. Syarat pokok sampai masuk ke dalam Islam, masuk agama Islam. Wa'lamu, ketahuilah, anna imra'atan mamlukatan la malalaha wa la hasaba mu'minatan billahi khairun min imra'atin musyrikah. Dan ketahuilah bahwasanya wanita mamlukah yang dimiliki, yakni budak. Ketahuilah bahwasanya budak wanita yang tidak punya harta. Namanya budak, enggak punya harta. Dirinya dan hartanya milik tuannya. Wala hasab, tidak pula punya nasab. Ya istilahnya nasabnya namanya budak rendah, nggak punya nilai, nggak diperhatikan, dihargai manusia. Namun mukminatan, budak wanita yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada seorang wanita musyrikah, wanita yang musyrikah, musyrik. Ya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sekian banyak hadis keutamaan dan keistimewaan seorang muslim ataupun muslimah. Nabi mengatakan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin, pada semuanya itu yang lemah ataupun yang kuat, khairun, itu terdapat kebaikan. Ya, mereka itu lebih baik daripada orang-orang kafir. Walaupun orang kafir itu kaya, ya, memiliki kedudukan, kemuliaan, namun tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan walaupun dia adalah budak wanita yang rendah, yang tidak dipandang, namun dia beriman kepada Allah, maka itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Wa in a'jabatkum al-musyrikatu al-hurratu, walaupun wanita musyrikah yang merdeka itu menakjubkan kalian, kagum, cantik, kaya, ya, terpandang, walaupun sekian banyak dia miliki, keutamaan yang dia miliki, itu seorang budak wanita muslimah lebih baik daripada orang kafir, wanita kafir, ya, merdeka, kaya raya, cantik, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan bagi seorang tatkala menikah hendaklah menjadi patokan utama adalah agamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan apa? Tunkahu al-mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena empat hal itu. Lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha, hartanya, naam, kecantikannya, nasabnya, agamanya. Ini kemudian Nabi SAW memberikan patokan ukuran pokok dengan apa kita menikah, maka yang menjadi patokan adalah agama. Kalau 1, 2, 3 terpenuhi, ya, cantik, kaya, punya nasab yang bagus, terhormat, bangsawan, bukan melarat, namun dia kafirah, maka ditinggalkan. Nah, ini suatu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memberikan bimbingan agar hidup di dunia dan di akhirat penuh dengan kebahagiaan. Mencari pasangan tidak sembarangan. Mencari pasangan yang mendukung untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana yang laki-laki ke masjid, yang wanita ke wihara, gereja, kelenteng, dan semisalnya. Ya. Nanti anaknya mau jadi apa? Padahal posisi seorang ibu itu sangat besar terhadap anaknya. Orang tua yang laki-laki kerja di luar, anaknya banyak bergaul dengan ibunya. Nah, maka memilih wanita yang salehah itu adalah hal yang wajib untuk dikedepankan. Perkara yang pokok, memiliki akhlak yang mulia, memiliki agama, dia mengerti ilmu dan mengamalkannya, sehingga mendukung sang suami untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wala tuzawwiju nisa'akum almu'minati ima'an aw hara'ira lil musyrikin hatta yu'minu billahi wa rasulihi. Dan janganlah kalian menikahkan. Menikahkan bagi apa posisinya ini? Sebagai wali, sebagai ayah, atau sebagai anak. Misalnya ayahnya sudah meninggal, ibunya mau nikah lagi. Gak punya, ibunya dia sudah gak punya orang tua. Maka anaknya menjadi walinya. Atau saudaranya, atau pamannya, paman atau saudaranya, Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian yang beriman imaan, baik sebagai budak atau merdeka. Lil musyrikin, menikahkan dengan kaum musyrikin sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun yang kedua ini tanpa pengecualian, tanpa adanya pengecualian, tidak ada yang dikecualikan. Dipersyaratkan, ya, laki-laki itu adalah muslim, mukmin, tidak boleh kafir. Kalau dinikahkan dengan kafir, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, dengan muslimah, maka nikahnya enggak sah. Tidak sah nikahnya. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan kaum musyrikin sampai beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa'lamu anna 'abdan mu'minan, ketahuilah bahwasanya budak yang beriman, ma'a faqrihi, disertai dengan kefakirannya, fakir miskin, enggak punya harta, khairun min musyrikin, lebih baik daripada seorang musyrik. Wa in a'jabakum al-musyriku, walaupun orang musyrik itu mengagumkan kalian, ganteng, gagah, ya, punya jabatan tinggi, punya harta banyak, dia adalah apa namanya, orang yang dipandang sebagai bangsawan, namun musyrik, namun kafir, namun ateis, namun pemahaman komunis, jangan dinikahkan dengan dia. Qala ulaika al-muttasifuna bisyirki rijalan wa nisaan yad'una kullaman yu'ashiruhum ila ma yu'addi bihi ilan nar. Mereka yang disifati dengan kesyirikan, laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka kaum musyrikin, laki-laki ataupun perempuan, menyeru setiap orang yang yu'ashiruhum, menyeru, mengajak setiap orang yang bergaul dengan mereka, bermuasyarah, berkeluarga, berteman dan semisalnya, mengajak setiap orang yang berinteraksi dengan mereka kepada apa? Perkara yang menyeret ke dalam neraka, mengajak kepada kesengsaraan, baik ajakannya itu dengan ucapan, ya, ngomong terus terang, berani, atau dengan af'al, perbuatannya, dengan perbuatannya berbuat syirik. Demikian pula ya, datang kepada tempat-tempat ibadah mereka atau bentuk-bentuk yang lainnya dari perbuatan yang mereka lakukan. Yad'una ilan nar, mengajak kepada neraka, qaulan wa fi'lan, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wallahu subhanahu yad'u ibadahu ila dinihi al-haqqi al-mu'addi bihim ilal jannati wa maghfirati dhunubihim bi'idznih. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya ila dinihi, menuju agamanya yang benar, agama Islam, yang mengantarkan mereka menuju surga dan ampunan, diampuni dosa-dosanya, biiznihi, dengan izin dari Allah. Naam. Wa yubayyinu ayatihi wa ahkamahu linnasi, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, wa ahkamahu, dan hukum-hukumnya kepada manusia. Dijelaskan tadi, oh, tadi sebagian ayat, sebagian hukum. Apa itu? Hukum dalam perkara pernikahan. Demikian pula Allah jelaskan akibat yang akan didapatkan bagi orang yang menikahi orang-orang kafir. Alasannya pun disebutkan oleh Allah, karena mereka itu mengajak kepada neraka. Allah jelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya bagi manusia. Dijelaskan, itu loh hakikatnya, itu loh akibatnya kalau menikahi mereka. likai yatadzakkaru fayatabiru, agar kalian mengingat kemudian mengambil pelajaran akan pentingnya pergaulan, penting untuk memilih dan selektif di dalam mencari pasangan hidup. Ya. Dalam ayat yang mulia ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam tafsir beliau bahwasanya di sini terdapat faedah yang penting. Kata beliau, wa yustafadu min ta'lilil ayah, dipetik faedah dari alasan yang disebutkan dalam ayat ini. Ulaika yad'una ilan nar, kata beliau, annahyu an mukhalatati kulli musyrikin wa mubtadi'in, terdapat larangan untuk mukhalatah, bercampur baur, banyak bersinggungan, berinteraksi dengan setiap musyrik dan mubtadi', bukan hanya musyrik kafir namun mubtadi'. Li'annahu idza lam yajuz at-tazawwuj ma'a anna fihi masaliha katsiratan, karena ketika tidak boleh menikahi mereka dalam keadaan pada pernikahan itu terdapat sekian banyak maslahat, sekian banyak kebaikan yang mungkin bisa diraih, itu enggak boleh, dilarang. Bagaimana mengatur keluarga, ya, anak dan seterusnya. Qala fal khultatu al-mujarradatu min babi aula, maka percampuran semata, ya, sering berhubungan dengannya, ya, berinteraksi dengannya, punya keterkaitan dengan musyrik ataupun mubtadi', maka mimba bi aula lebih layak untuk dilarang. Wa khususan al khultatu allati fiha irtifa'ul musyriki wa nahwuhu 'ala al muslim, lebih-lebih kalau interaksi itu, ya, di situ orang musyriknya diangkat atau dijunjung dan semisalnya daripada orang muslim, kal khidmati wa nahwiha, seperti sebagai pembantu. Muslimnya jadi pembantunya, pelayannya, atau hal-hal yang semisal itu. Ya. Ini terdapat larangan untuk banyak berinteraksi dengan mereka. Larangan untuk berinteraksi dengan kaum musyrik ataupun mubtadi'. Nah, sangat berbahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid. Qul huwa adzan, yakni bertanya tentang haid. Katakan itu adalah adzan. Kotoran atau gangguan. Fa'tazilun nisa'a fil mahyid, maka jauhilah wanita fil mahyid, pada tempat haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan janganlah kalian mendekati wanita hatta yatuhurna, sampai wanita itu yatuhur, berhenti dari darah haidnya. Fa idza tatahharna, maka jika dia bersuci, tatahharna, berhenti darah haidnya kemudian bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, lalu datangilah mereka min haitsu, dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana yang diperintahkan oleh Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Ayat yang mulia ini disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sebab turunnya. Beliau menyebutkan riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala haddatsani Zuhair ibn Harb, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Hammad ibn Salamah, qala haddatsana Thabit an Anas, dari Anas bin Malik, annal yahuda, bahwasanya kaum Yahudi, kanu idza hadatil mar'atu fihim, dahulu kebiasaan mereka jika salah seorang wanita mereka haid, lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut, kaum Yahudi tidak mengajak wanita-wanita itu makan bersama, pisah. Walam yujami'uhunna fil buyut, enggak pula satu rumah, betul-betul disingkirkan. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Fa anzarallahu ta'ala, fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat Nabi pun bertanya kepada Nabi. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, ila akhir al-ayah, sampai akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ini sifat adil Islam. Kata Nabi, lakukan apa saja illan nikah, kecuali nikah, yakni al-wata, kecuali berjima, jangan. Fa balagha dzalika al-yahuda, maka sampailah berita ini kepada Yahudi, mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan lakukan apa saja kecuali apa? Jangan menggaulinya, jangan berjima dengannya. Faqalu ma yuridu hadzal rajul an yad'a min amrina syai'an illa khalafa nabi. Laki-laki ini, maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah menginginkan untuk meninggalkan urusan kita sedikit pun kecuali menyelisihi kita. Enggak pernah kecuali apa? Menyelisihi kaum Yahudi. Faja'a Usaid ibn Hudair wa Abbad ibn Bishr, faqala ya Rasulullah, maka datanglah Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr mengatakan, ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kaza wa kaza, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengucapkan demikian dan demikian. Karena ahli kitab yang ada di Al-Madinah ini adalah mayoritas mereka adalah kaum Yahudi. Fala nujami'uhum, maka kami pun enggak menggauli. Innal yahuda taqulu kaza wa kaza fala nujami'uhum, maka kami pun tidak menggauli mereka, yakni apa tadi sudah kita sebutkan, lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut, maka kami pun tidak mau bergaul dengan istri-istri tadi dalam satu rumah. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berubah. Mengapa berubah? Karena sudah dijelaskan, ya, ini loh hukumnya, hukum bagaimana bergaul dengan wanita yang haid. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Artinya apa? Silakan, boleh dalam satu rumah bergaul dengan mereka kecuali jima, Nah, dua sahabat ini datang dan mendengar ya apa yang diucapkan oleh Yahud, akhirnya mengatakan falanujani'uhunna. Kami enggak mau berkumpul dengan istri-istri kami, disingkirkan. Maka wajah Nabi pun berubah, hatta dhonanna an qad wajada 'alaihima. Sampai kami menyangka bahwasanya Nabi telah marah murka kepada kedua sahabat itu. Ya. Fakhoroja, maka keduanya pun keluar. Fastaqbalahuma hadiyyatun min labanin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka istaqbalahuma hadiyyatun. Maka keduanya, yakni ada hadiah yang dibawa oleh kedua sahabat itu berupa susu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala fi atharihima fasaqahuma. Naam. Kemudian diutus, dikirimlah sisa fi atharihima, yakni mereka kejar, kemudian fasaqahuma, keduanya diberi sisa susu yang telah diminum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa an lam yajid alaihima, kemudian keduanya melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak marah lagi kepada kedua sahabat tersebut. Nah, ini keterangan tentang sebab turunnya ayat ini. Sikap adil, sikap pertengahan yang ada dalam Islam, ya. Bagaimana mensikapi wanita haid. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa yas'alunaka 'anil haid. Mereka bertanya tentang haid. Wa huwa ad-damu alladhi yasilu min arhamin nisa' jibillatan fi awqatin makhsusatin. Yaitu darah yang mengalir dari arham, rahim-rahim para wanita. Jibillatan, darah tabi'i, tabiat. Fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu tertentu. Dam haid ma'ruf, ya. Dam damul aswad yu'raf, darah yang berwarna merah ma'ruf di sisi para wanita. Qul lahum ayyuhan nabiyyu, katakan kepada mereka wahai nabi, huwa adzan mustaqdzarun, itu adalah adzan najis, ya, mustaqdzar yakni menjijikkan. Yadurru man yaqrabahu, memadaratkan orang yang mendekatinya, memadaratkan. Fajtanibu jima'an nisa'i muddatal haydhi, maka jauhilah menjimai wanita pada waktu, pada masa haid. Jangan menjimainya. Hatta yang qati'ad damu, sampai darah itu berhenti. Fa'idha in qata'ad damu, kalau darah itu berhenti. Waghtasalna, dan mereka bersuci, mandi. Fajami'uhunna fil mawdi'i alladhi ahallahu Allahu lakum, maka pergaulilah mereka pada tempat yang Allah halalkan untuk kalian. Wa huwal qubulu la ad-duburu, yaitu kubul, kemaluan bagian depan bukan belakang. Innallaha yuhibbu ibadahu al-mukthirina minal istighfar wa taubati, Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak beristighfar dan banyak bertaubat. Wa yuhibbu ibadahu al-mutatahhirina, Allah juga mencintai hamba-hambanya yang bersuci. Alladzina yabta'iduna 'anil fawahishi wal aqzar, hamba-hamba yang menjauhkan diri dari al-fawahish, perbuatan-perbuatan kotor, wal aqzar, dan mendekati kotoran-kotoran tersebut, najis-najis itu. Ya, di sini terdapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana, ya, mensikapi wanita yang haid. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, isna'u kulla syai' illan nikah. Nah, demikian pula diperbolehkan kapan waktu diperbolehkannya, kalau sudah suci dan mandi. Nah, kemudian dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Di sini terdapat bimbingan tatkala mendatangi ya seorang istri, dia berniat untuk menjaga dirinya dari perbuatan fahisyah, demikian pula mendatangi tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga menunjukkan sifat mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang banyak bertaubat dan bersuci. Tatahhur hissi wal ma'nawi, ya, bersuci dari hal-hal yang najis, yang kotor dan semisalnya, demikian pula bersuci, membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Kita sempurnakan satu ayat lagi. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harfakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian adalah harthul lakum, ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian anna syi'tum, dimanapun kalian inginkan. Anna di sini menunjukkan keumuman, ya, dari arah manapun. Waqaddimu li anfusikum, dan suguhkanlah untuk diri-diri kalian amal ibadah, kebaikan. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah. Disiapkan perbekalan, beramal soleh, bertakwa, karena setiap kita akan bertemu dengan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Wabashshiril mu'minin, dan berikan kabar gembira bagi kaum mu'minin. Sebab turun ayat ini Allah sebutkan, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari menyebutkan qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Ibni Al-Munkadir sami'tu Jabiran radhiyallahu anhu, saya mendengar Jabir qala kanatil yahudu taqul, dahulu Yahudi mengatakan, kaum Yahudi berkata, idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal, kalau seorang lelaki mendatangi istrinya dari arah belakang, dari punggungnya, maka anaknya ahwal, juling. Fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka turun ayat mengingatkan, enggak benar itu. Ya. Maka Allah mengatakan, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Silakan mendatangi dari arah manapun, selama yang didatangi adalah tempat yang diizinkan oleh Allah, yaitu kubul. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala disebutkan, beliau menyebutkan sanadnya, qala haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Abdullah bin Utsman ibn Khuzaim an Abdurrahman bin Sabit qala dakhaltu ala Hafsah binti Abdurrahman faqultu inni sa'iluka an amrin, kata Abdurrahman bin Sabit berkata kepada Hafsah bintu Abdurrahman, sesungguhnya saya mau tanya kepadamu tentang suatu hal. Wa ana astahyi an as'alaki anhu, saya malu mau bertanya kepadamu. Ya. Laki-laki tanya ke wanita gitu. Abdurrahman mau tanya ke Hafsah. Faqalat, maka Hafsah mengatakan, la tastahyi, enggak usah malu. Ya bana akhi, wahai anak siapa? Saudaraku. Berarti apa dia posisinya? Apa? Ibnu akhi, berarti apa? Keponakan. Masih mahram. Ya bana akhi. Qala, secara zahirnya demikian. Qala an ityani an nisa fi adbarihinnya, tentang hukum mendatangi wanita dari arah belakang. Qalat haddatsani Ummu Salamah, dia pun berkata, telah memberitakan kepadaku Ummu Salamah cerita, annal ansara kanu la yujibunan nisa, sahabat dari kalangan Ansar tidak mendatangi istri-istrinya dari belakang. Wa kanatil yahudu taqul, kaum Yahudi ketika itu mengatakan, innahu man jabba imra'atahu kana waladuhu ahwal, siapapun yang mendatangi istrinya dari belakang maka anaknya menjadi juling. Itu. Jadi juling, tahu juling ya? Hah? Insyaallah ma'ruf juling. Lihatnya ke sana, nyata maksudnya apa? Ke sini atau sana. Juling. Falamma qadimal muhajirun al-Madinata, tatkala para sahabat muhajirin tiba di Madinah, nakahu fi nisa'il ansar wa jabbuhunna. Mereka menikahi para wanita ansar dan mendatangi dari belakang. Fa'abat imra'atun antuti'a zawjaha. Ada seorang wanita enggak mau taat melayani siapa? Suaminya. Mengapa? Karena mendatangi dari belakang. Faqalat li zawjiha, maka wanita itu mengatakan kepada suaminya, lan taf'ala dzalik, kamu enggak boleh berbuat demikian. Hatta atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya, wanita itu Ansariyah, sampai saya mendatangi Nabi, tanya. Fadakhalat ala Ummi Salamah, maka dia pun menemui Ummu Salamah. Fazakarat dzalika laha, maka wanita itu pun bercerita kepada Ummu Salamah. Faqalat ijlisi, Ummu Salamah mengatakan, duduk kamu. Hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Sabar, tunggu. Falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahat al-ansariyatu an tas'alahu. Tatkala Nabi datang, Rasul datang, wanita Ansar tadi malu mau tanya. Perkara yang apa, wagum ini. Maka dia malu untuk tanya. Fa kharajat, lalu wanita itu keluar. Fahaddatsat Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Salamah pun bercerita kepada Nabi. Faqala id'i al-ansariyata, panggil wanita tadi sudah keluar, mau tanya enggak jadi. Kenapa? Malu. Terus diceritakan Ummu Salamah gini, mau tanya. Maka dipanggil, panggil wanita itu. Fadu'iyat, maka wanita itu dipanggil. Fatala 'alaiha hadhil ayah, maka Nabi mengucapkan, membaca ayat ini, nisa'ukum harusul lakum fa'tu harusakum anna syi'tum simaman wahida. Selama tempat yang dituju itu satu. Nah, kemudian beliau sebutkan ya tentang hadis ini. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, nisa'ukum mawdi'u zar'ikum lakum, mawdi'u zar'in lakum. Wanita-wanita kalian adalah tempat ladang kalian, tetap tempat menanam benih kalian. Tad'una an-nutfata fi arhamihinna, kalian meletakkan nutfah mani pada rahim-rahim mereka. Fayakhruju minha al-auladu bimasyiatillah, sehingga keluar dari rahim mereka ya anak-anak dengan izin Allah. Fajami'uhunna fi kulli fi mahalli al-jima'i faqat, maka gawilah ya, jima'ilah mereka pada tempat jima' itu saja, kubul. Wa huwa al-kubulu bi ayyi kayfiyatin syi'tum, ya itulah kubul dengan cara apapun yang kalian mau. Wa qaddimu li anfusikum, dan suguhkan, kedepankan, suguhkan untuk diri-diri kalian a'malan salihatan bi mura'ati awamirillah, ya lakukan amalan-amalan saleh untuk diri kalian dengan memperhatikan perintah-perintah Allah. Wa khafullaha, dan takutlah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquhu lil hisab yaumil qiyamah, ketahuilah bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah untuk dihisab pada hari kiamat seluruh amalan kita. Wa basyiril mu'minin ayyuhan nabiyyu, beri kabar gembira kepada kaum mukminin wahai nabi. Bima yufrihuhum wa yusirruhum min husni aljazai fil akhirah, beri kabar gembira kepada mereka dengan perkara yang menggembirakan mereka dan membahagiakan mereka, berupa ya balasan yang bagus pada kehidupan akhirat. Ini yang patut menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita ya menyiapkan bekal dan memberikan hal yang terbaik untuk diri-diri kita, beramal saleh, banyak berbuat ketakwaan, sehingga kita bertemu dengan Allah mendapatkan keberuntungan masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.